Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan terakhir. Kita sudah membaca penjelasan dari Asy-Syarih Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala tentang arkanus syukur, rukun-rukun dari syukur yang ada tiga, yaitu al-iqrar bin ni'mati batinan, kemudian at-tahadduts bin ni'mati zahiran, dan yang ketiga sarfu hadhihi an-ni'mah fi mardati maulaha wa mu'tiha wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita akan baca penjelasan beliau hafizahullahu ta'ala. Qala wa akhrajat Tirmidzi rahimahullah wa sahhahahu min hadith Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, dan telah meriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya wa sahhahahu, dan beliau mensahihkan riwayat tersebut min hadith Abi Kabsyah Al-Anmari, dari hadisnya sahabat yang mulia Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah bersabda, "Tsalatsatun uqsimu alaihinna." Tiga hal yang aku bersumpah dengannya, atau bersumpah terhadap perkara tersebut. Tiga hal yang aku bersumpah atas perkara tersebut. Wa uhadditsukum haditsan fahfadzuhu, dan aku akan menyampaikan kepada kalian sebuah hadis. Fahfadzuhu, maka hafalkanlah hadis tersebut. Kemudian Rasulullah menyebutkan, ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin. Tidak akan berkurang harta seorang hamba dari sedekah. Tidak akan berkurang harta seseorang karena sebab dia mengeluarkan sedekah. Wala zulima 'abdun mazlimatan fa sabara 'alayha illa zadahu Allahu 'izzan. Dan tidaklah seorang hamba itu dizalimi dengan sebuah kezaliman, fa sabara 'alayha, dan dia mampu bersabar atas kezaliman tersebut. Illa zadahu Allahu 'izzan, kecuali pasti akan Allah tambahkan baginya 'izzan, kemuliaan. Wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu 'alaihi baba faqrin aw kalimatan nahwaha. Dan tidaklah seorang hamba itu membuka pintu meminta-minta, tidaklah seorang membuka pintu untuk meminta-minta kepada manusia, illa fatahallahu alaihi baba faqrin, kecuali pasti akan Allah bukakan terhadapnya pintu kefakiran. Jadi ini ancaman bagi orang yang tidak menjaga dirinya dari perbuatan meminta-minta terhadap orang lain. Sehingga meminta-minta kepada orang lain adalah perkara yang tercela di dalam syariat, yang diancam dengan hukuman seperti ini. Semakin seorang mudah untuk meminta-minta kepada manusia, maka akan semakin Allah bukakan baginya pintu kefakiran. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sehingga barang siapa yang memiliki rasa qanaah dan berusaha untuk merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepadanya berupa nikmat, maka Allah akan berikan kekayaan di dalam jiwanya. Au kalimatan nahwaha. Atau Rasulullah menyampaikan ucapan yang semisal itu. Wa uhadditsukum haditsan fahfadzuhu. Dan aku menyampaikan kepada kalian hadis, maka hafalkanlah. Qala innamad dunya li arba'ati nafarin. Hanyalah dunia itu diberikan kepada tiga golongan manusia. Empat golongan manusia. Hanyalah dunia itu diberikan kepada empat golongan manusia. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Ini empat golongan manusia inilah yang sebagai syahid dari hadis ini yang ingin diangkat oleh Syarih Syekh Ubaid Hafidzahullah terkait dengan pembahasan kita tentang syukur. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwasanya dunia itu Allah berikan kepada empat golongan manusia. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Hamba yang Allah berikan kepadanya nikmat, Allah rizkikan kepadanya nikmat berupa harta dan ilmu. Harta dan ilmu. Tentunya ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang ilmu syar'i, ilmu agama. Fa huwa yattaqi fihi rabbahu. Yang mana dia bertakwa kepada Allah, kepada Rabb-nya di dalam urusan hartanya. Wa yasil fihi rahimah. Yang dengannya dia menyambung silaturahim. Wa ya'lam lillahi fihi haqqan, dan dia mengetahui hak Allah di dalam hartanya tersebut. Fahadha abi afdalil manazil. Maka golongan yang pertama ini, jenis hamba atau manusia yang pertama ini adalah golongan yang paling utama, golongan yang paling mulia dan paling utama, yaitu golongan orang-orang yang diberikan harta oleh Allah dan diberikan ilmu sehingga dia bisa bertakwa kepada Allah di dalam hartanya tersebut. Tidak mencari harta dari perkara yang tidak Allah ridhoi. Begitu juga ketika membelanjakan hartanya, dia bisa membelanjakan hartanya untuk perkara-perkara yang Allah ridhoi, bukan pada perkara-perkara yang Allah murkai. Begitu juga dengan hartanya itu, dia menyambung silaturahim, dan dia tahu hak Allah atas hartanya tersebut. Apa yang harus dia tunaikan dari hartanya. Zakat yang wajib. Kemudian sedekah yang sifatnya nafilah. Dan yang selainnya. Infak yang harus dia berikan dari hartanya tersebut kepada orang-orang yang wajib untuk dia infaki. Dan sebagainya. Dari hak-hak harta yang harus dia tunaikan. dan dia bisa menunaikan itu semua karena dia memiliki ilmu. Maka golongan yang seperti ini adalah golongan yang paling utama dan paling mulia. Kemudian golongan yang kedua, wa 'abdin razaqahullahu 'ilman wa lam yarzuqhu malan. Golongan yang kedua adalah hamba yang Allah rizkikan kepada dia ilmu, ilmu syar'i, ilmu agama. Walam yarzuqhu malan, tapi dia tidak diberikan harta. Allah tidak memberikan kepadanya nikmat harta. Fahuwa shadiqun niyyah, dan dia memiliki niat yang jujur. Niatnya bersih. Niatnya sahihah. Memiliki niat yang benar. Yaqulu, dan dia berkata, berucap. Yang mana ucapannya yang ini muncul dari niat yang ada di dalam hatinya. Yaitu dia berkata, lau anna li malan la'amiltu bi'amali fulanin. Kalau seandainya aku miliki harta benda seperti yang dimiliki oleh golongan yang pertama tadi, yaitu golongan yang Allah karuniakan kepadanya harta dan ilmu. Adapun yang kedua ini, Allah berikan ilmu tapi tidak Allah berikan harta. Tapi dia tahu golongan yang pertama tadi. Dan dia berkata, kalau seandainya saya memiliki harta benda seperti yang dimiliki oleh si fulan, yaitu pada golongan pertama tadi, la'amiltu bi'amali fulanin, maka aku akan mengamalkan seperti amalannya si fulan. Yang Allah berikan harta dan ilmu, kemudian dia bisa menginfakkan hartanya di jalan yang Allah ridhoi. Fahuwa biniyatihi fa'ajruhuma sawa. Maka golongan yang kedua ini akan mendapatkan pahala dari niatnya yang lurus tadi, niatnya yang jujur tadi, dan ganjaran yang didapatkan oleh kedua golongan ini sawa, sama. Baik golongan yang kedua maupun yang pertama tadi, akan Allah berikan ganjaran pahala yang sama. Kenapa? Karena yang kedua ini walaupun dia tidak bisa menginfakkan harta sebagaimana yang bisa dilakukan oleh golongan yang pertama, tapi dia memiliki niat yang jujur. Yang seandainya Allah berikan kepadanya harta, dia pasti akan menunaikan hak harta tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh golongan yang pertama. Hanya saja dia terbatas, ya, karena tidak Allah berikan kepadanya harta. Itu saja bedanya antara golongan yang pertama dan kedua. Kemudian golongan yang ketiga, wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang, hamba-hamba yang Allah berikan kepadanya harta, tapi tidak Allah berikan kepadanya ilmu. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Maka dia menggunakan dan membelanjakan harta yang dia miliki tadi secara serampangan. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Dia membelanjakan dan menggunakan hartanya tanpa ilmu, sehingga dia akan mengeluarkannya secara serampangan tanpa ada landasan ilmu. Kepada perkara apa dia belanjakan hartanya? Apakah perkara itu Allah ridhoi ataukah tidak? Dia tidak punya ilmu akan hal tersebut. La yattaqi fihi rabbahu. Dia tidak bertakwa kepada Allah di dalam urusan hartanya tadi. Di sini tertulis la yattaqi fi rabb, ya, itu ada kurang. Ada kesalahan cetak di situ. Bisa dibetulkan la yattaqi fihi. Jadi ada kurang haknya. Ada kurang huruf ha. Ya. La yattaqi fihi rabbahu. Wa la yasilu fihi rahimah. Dan dia tidak menyambung silaturahim dengan hartanya tersebut. wala ya'lam lillahi fihi haqqan, dan dia tidak mengetahui hak-hak Allah di dalam urusan hartanya tadi. Fahadha bi akhbathil manazil, maka ini adalah orang yang paling rendah derajatnya dan kedudukannya. Ya, maka hati-hati sahibul mal, hati-hati orang-orang yang Allah berikan kepadanya harta, sudahkah dia membelanjakannya untuk perkara-perkara yang Allah ridhoi, ataukah justru dia membelanjakannya untuk perkara-perkara yang Allah murkai? Maka hendaknya dia berhati-hati. Harta yang dia miliki bukan sebagai keutamaan dari Allah jika kondisinya seperti ini. Justru dengan hartanya tadi dia menduduki tingkatan yang paling rendah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga harus berhati-hati. Harta itu bukan tolak ukur apakah hamba tersebut mulia di sisi Allah ataukah tidak. Bukan. Tapi apakah dengan hartanya itu dia bisa mengetahui hak-hak Allah, dia bisa menunaikan hak-hak Allah di dalam urusan hartanya tadi ataukah tidak. Sehingga harta itu ujian. Bukan semata-mata harta itu adalah nikmat, tapi tergantung amalan seorang hamba di dalam urusan hartanya tadi. Kemudian golongan yang keempat, golongan yang terakhir, wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala 'ilman. Golongan orang-orang yang tidak Allah berikan harta, tidak pula ilmu. Tidak punya harta, tidak juga punya ilmu. Fahuwa yaqul, namanya orang yang tidak punya ilmu, maka niatnya tidak akan tertata dengan baik. Niatnya akan rusak. Maka dia berkata dengan ucapan lisannya yang berasal dari niatnya yang rusak di dalam hatinya, lau anna limalan la'amiltu fihi bi'amali fulanin. Kalau seandainya aku punya harta benda, maka niscaya aku akan mengamalkan seperti amalannya si fulan, yaitu golongan yang ketiga tadi. Melihat golongan yang ketiga tadi punya harta, kemudian bisa menggunakan hartanya tadi untuk memuaskan hawa nafsunya. Golongan yang keempat ini ingin seperti itu. Karena tidak punya ilmu, maka dia memiliki angan-angan, memiliki niat yang rusak. Kalau seandainya dia memiliki harta benda seperti yang dimiliki oleh golongan yang ketiga tadi, maka dia akan mengamalkan amalannya seperti golongan yang ketiga tadi. Fahuwa biniyatihi, maka dia pun akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Fawizruhuma sawa, dan dosa yang akan didapatkan oleh kedua golongan ini tadi, yaitu golongan yang ketiga dan keempat, sama dosanya. Sehingga yang paling rugi ini golongan yang keempat sebenarnya. Tidak dapat apa-apa, tapi dapat dosanya. Dosanya sama. Ya, tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh golongan yang ketiga, tapi dia ikut dapat dosanya karena memiliki keinginan dan angan-angan untuk bisa melakukan apa yang dilakukan oleh golongan yang ketiga. Wa na'udzu billahi min dzalik. Demikian empat golongan hamba di dalam urusan harta dan ilmu. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah menjelaskan, fahadhal haditsu fihi taqsimun nasi ila aqsamin arba'atin. Di dalam hadis ini, maka hadis ini di dalamnya terdapat pembagian manusia menjadi empat golongan. Fal awal, golongan yang pertama, ghaniyun syakir. Golongan yang pertama tadi, itu adalah golongan orang-orang yang kaya dan bersyukur. Itu orang-orang yang Allah berikan nikmat, harta, dan ilmu. Maka mereka adalah golongan orang-orang yang kaya. Allah berikan kepada mereka harta dunia, dan mereka bisa bersyukur. Rafa'ahullahu ila afdalil manazili bi'amalihi. Maka golongan yang pertama ini, Allah akan menaikkan dan meninggikan derajat mereka ke tingkatan derajat yang paling tinggi dengan sebab amalannya. Ya, amalannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki ilmu. Wathani, golongan yang kedua ini adalah merupakan permisalan dari golongan orang-orang yang fakir, sabirun sadiqun niyyah. Golongan orang-orang yang fakir, tidak punya harta, tapi dia bisa bersabar. Sadiqun niyyah, dan memiliki niat yang jujur. Alal infaq mimma razaqahullahu. Dia memiliki niat yang jujur untuk bisa berinfak seperti golongan yang pertama. Dari apa yang Allah rizkikan kepadanya. فَبَلَّغَهُ اللَّهُ أَفْضَلَ الْمَنَازِلِ بِنِيَّتِهِ الصَّادِقَةِ. Maka Allah akan menyampaikan, menyampaikan dia ke tingkatan yang tertinggi, derajat yang tertinggi, sebagaimana kelompok atau golongan yang pertama, dengan sebab niatnya yang jujur. Jadi orang ini bisa mendapatkan derajat seperti derajat golongan yang pertama karena niatnya, walaupun dia tidak bisa mengamalkan. Ini pentingnya juga masalah niat. Wasalith, golongan yang ketiga, ghaniyun batarun syahihun bakhilun. Golongan atau permisalan, ini golongan yang ketiga, permisalan orang-orang yang memiliki kekayaan, orang yang kaya tapi batar, angkuh dan sombong. Syahih, kikir. Bakhil, ya, orang yang bakhil di dalam menginfakkan hartanya. Fa'ardahu amaluhu fi akhbathil manazil. Sehingga amalannya lah yang membinasakan dirinya ke tingkatan yang terendah. Ya, ini golongan yang ketiga. Warrabi, golongan yang keempat, fakirun batarun niyatuhu sayyi'ah. Orang yang fakir tapi angkuh dan sombong karena tidak punya ilmu. Niyatuhu sayyi'ah, sehingga niatnya pun rusak, memiliki niat yang jelek. Fa'ardathu niyatuhu sayyi'atu ma'a faqrihi fi akhbathil manazil. Maka niatnya yang jelek tadi, niatnya yang rusak tadi, akan membinasakan dirinya bersama dengan kefakiran yang ada pada dirinya. Dia berada pada tingkatan yang paling rendah pula, sebagaimana kelompok yang ketiga, golongan yang ketiga tadi. Kalau kita mengamati dari keempat golongan ini, kunci dari keberhasilan dan kebahagiaan seorang hamba dunia akhirat adalah pada ilmu. Coba kita perhatikan, ya. Ilmu, disitulah kuncinya. Adapun harta, golongan yang pertama dan kedua beda. Yang pertama Allah berikan harta, yang kedua tidak. Tapi yang kedua pun walaupun tidak diberikan harta, tapi dia Allah berikan ilmu kepadanya, ilmunya itu bisa menyelamatkan dirinya. Ya. Adapun golongan yang ketiga dan keempat, ini semakin menunjukkan kita bahaya dari harta jika tidak dibarengi dengan ilmu. Maka harta itu akan menjadi wabal, menjadi bencana bagi pemiliknya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Qala hafizallahu wa bihadza na'lam anna an-niyata as-sadiqah yarfa'u Allahu biha sahibaha fayuballighuhu mablaghal 'amil. Dengan penjelasan ini, dari hadis ini dan penjelasan yang beliau sampaikan tadi, kita bisa mengetahui bahwasanya niat yang jujur, niat yang benar, Allah akan mengangkat derajat seorang hamba dengan niat yang jujur tadi, dan Allah akan menyampaikan derajat si hamba tadi ke derajat seperti orang-orang yang mengamalkan. Mengamalkan amalan yang dia tidak bisa melakukannya, tapi dia memiliki niat yang jujur. وَالنِّيَّةُ السَّيِّئَةُ يُرْدِي بِهَا اللَّهُ صَاحِبَهَا حَتَّى يَكُونَ فِي أَخْبَثِ الْمَنَازِلِ. Dan niat yang rusak, niat yang jelek, dengannya Allah akan membinasakan dan menghinakan pemilik niat yang rusak tadi, sampai ke derajat yang paling rendah. Nah, sehingga sekali lagi kunci dari ini semua adalah ilmu. Dengan ilmu seorang akan bisa beramal dengan amalan yang sesuai dengan syariat Allah, terkhusus dalam urusan harta, maka dia akan terbimbing di dalam menginfakkan hartanya. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri menyebutkan ad-da'watur rabiah. Selesai kita dari pembahasan doa ketiga yang disebutkan oleh muallif di dalam matan. Kemudian doa yang keempat, as-sabru 'alal bala. Ini terdapat dalam matan yang berbunyi wa idabtulia sabara. Ya. Wa idabtulia sabara, dan jika diuji, diberikan musibah, dia bisa bersabar. Sehingga doa yang keempat adalah bisa untuk bersabar ketika menghadapi musibah. Wal ma'na annahu yasbir ala kulli ma asabahu min musibatin muhtasiban dhalika 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah dengan doa ini muallif mendoakan kita, para pembaca kitab atau risalah beliau, untuk bisa bersabar atas segala apa yang menimpa kita dari musibah. Muhtasiban, dalam keadaan kita bisa ihtisab, mengharapkan ganjaran dari si Allah, ganjaran di si Allah atas musibah tersebut. Nanti akan beliau jelaskan. Ya. Wal khamisah, dakwah atau doa yang kelima, ad-da'watul khamisah, doa yang kelima, al-istighfar halal dhambi. Itu pada ucapan muallif, wa idza adznaba istaghfara. Jika berdosa, dia beristighfar, meminta ampun, meminta maghfirah. Wa qad ja'at adillatu hadhihi ats-tsalatsi al-akhirati fil kitabi was sunnati sana'an min Allah aw wa'dan min Allah lahum bi husnil aqibah. Dan telah datang, telah ada dalil-dalil tentang tiga hal yang terakhir ini. Apa maksudnya tiga hal yang terakhir? Yaitu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapat musibah atau cobaan, dan beristighfar, meminta ampun ketika terjatuh pada dosa. Tiga hal yang terakhir ini ada dalil-dalilnya di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah An-Nabawiyah. Sana'an minallah, baik berupa pujian dari Allah terhadap tiga hal tadi, awa'dan minallah, atau berupa janji Allah kepada orang-orang yang bisa mengamalkan tiga hal tadi, bihusnil aqibah, berupa akibat yang baik. Wahakum adillataha ala tertib as-sabiq. Dan berikut ini adalah dalil-dalil tentang hal itu dengan sesuai urutannya. Ya, sehingga beliau akan menyebutkan dalil-dalil tentang keutamaan syukur, kemudian sabar dan istighfar. Qala ta'ala, dalil yang pertama tentang syukur. Dalam surat Ibrahim ayat yang ketujuh, Allah berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat yang sering kita dengar, Allah berfirman, dan Allah telah menfirmankan, menjelaskan, la in syakartum la azidannakum, kalau seandainya kalian mau bersyukur, la azidannakum, maka niscaya aku akan tambahkan kepada kalian, yaitu nikmat-nikmat Allah, akan Allah tambah bagi hamba-hambanya yang bisa bersyukur. Wala in kafartum inna adabi lasyadid, dan jika kalian kufur, tidak mau mensyukuri nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, maka sungguhnya azabku sangat keras. Wa fil hadits sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Ahmad dan selainnya, dan ini adalah hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka. Rasulullah bersabda kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada sahabat Mu'ad, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, demi Allah, aku sungguh mencintaimu. Demi Allah, aku mencintaimu, wahai Mu'ad. Ya, kecintaan itu mahabbah imaniyah, kecintaan yang dibangun di atas iman. Faqala, maka Rasulullah pun melanjutkan, usika ya Mu'ad. Ya, maksudnya apa di sini? Ini adalah wasiat dari seorang yang mencintai saudaranya. Wasiat dari seorang nabi, seorang rasul yang cinta kepada salah seorang dari kalangan umatnya. Bagaimana? Wasiat dari seorang yang mencintai saudaranya. Tentunya wasiatnya tidak akan sembarangan. Ya. Karena yang dia wasiatnya adalah orang yang dia cintai. Beliau menyebutkan, usika ya Mu'ad, la tada'anna dubura kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wasiat dari Rasulullah kepada sahabat Mu'ad, orang yang beliau cintai karena keimanan dan ketakwaannya, yaitu wasiat untuk jangan sampai lupa dari zikir ini. Beliau berkata, usika ya Mu'ad, aku mewasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, jangan sampai engkau meninggalkan di setiap penghujung sholatmu, yaitu engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Sehingga letak zikir ini adalah kita ucapkan di penghujung sholat kita, sebelum salam, setelah tasyahud. Doa yang ya, artinya, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Ya. Doa yang sangat baik. Sampai-sampai Rasulullah mewasiatkan kepada Mu'ad, jangan sampai luput darinya, jangan sampai meninggalkannya di setiap sholat. Wa qala ta'ala. Kemudian syarih menyebutkan dalil tentang keutamaan sabar. Allah berfirman, wa basyiris sabirin. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu, yaitu orang-orang yang jika ditimpa oleh musibah, mereka akan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami akan kembali. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Al-Imam Ahmad berkata, "Dzakara Allahu as-sabra fi 90 mawdian min al-Qur'an." Allah menyebutkan tentang sabar di 90 tempat di dalam Al-Qur'an. Aw bid'an wa 90 mawdian. Atau 90 sekian tempat di dalam Al-Qur'an. Bid' itu bilangan antara 3 sampai 9. Itu bid'. Jadi sehingga bid'an wa 90 maknanya 90 sekian. Antara 3 sampai 9, 93 sampai 99. Allah menyebutkan kesabaran, as-sabr di dalam Al-Qur'an di 90 sekian tempat. Wa fil hadits as-sahih, dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, "Ma yusibul muslima min hammin wala hazanin wala nasabin ay ta'ab wala wasabin ay waja' hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang muslim dari ham itu kekhawatiran dan kecemasan terhadap sesuatu yang akan menimpa dia di kemudian hari. Wala hazan, dan juga tidak menimpa seorang muslim dari hazan, rasa sedih dari apa yang menimpanya di masa yang lalu, yang sudah berlalu. Ya, baik rasa kecemasan, kekhawatiran maupun rasa sedih dari perkara yang sudah berlalu. Wala nasabin, dan juga tidak menimpa seorang muslim dari rasa nasab, itu rasa lelah, letih. Wala wasab, dan juga tidak menimpa seorang muslim dari rasa sakit atau penderitaan. Hatta syaukah yushakuha, sampai pun sebuah duri yang menusuknya. Illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali dengannya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi sekecil apapun gangguan atau musibah yang dialami oleh seorang hamba, itu bisa menjadi sebab gugurnya dosa-dosanya. Sekecil apapun, walaupun hanya sekedar tertusuk duri. Ya, sekedar rasa lelah yang menimpanya. Lelah di dalam dia mencari nafkah, mencari ma'isha untuk bisa menghidupi anak istrinya. Lelah di dalam dia berdakwah, menyebarkan agama ini di tengah-tengah umat. Lelah dia di dalam ta'awun alal birri wa taqwa. Itu semua akan bisa menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Nah, begitu juga sakit. Hatta, walaupun sekedar rasa sedih. Ya, rasa khawatir. Rasa sedih. Ya, itu pun bisa menjadi sebab gugurnya dosa-dosa pada diri seorang muslim. Tapi dengan sabar. Ya, dengan syarat dia harus bersabar di dalam musibah tadi, tidak murka dan tidak marah, tidak sampai muncul rasa tidak ridho kepada takdir Allah, ya, tapi dia sabar dan berikhtisab. Tinggal sedikit ya, kita lanjutkan. Wa akhraja Muslimun min hadithi Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, dari Rasulullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, sangat mengherankan dan menakjubkan urusan seorang mu'min. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya adalah kebaikan. Wa laisa fi dhalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada hal ini tidak dijumpai kecuali pada diri seorang mukmin. In asabathu sarra syakar, jika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, dan fakana khairal lahu, dan ini adalah baik baginya syukur ketika mendapatkan nikmat. Wa in asabathu darra sabar fakana khairal lahu, dan jika menimpa dia musibah dia bisa bersabar dan itu pun baik baginya. Wa hadzal hadits dhahara lakum annahu jam'un annahu jama'a baina khoslatain wa huma asy-syukur was-sabr. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita, kepada kalian, annahu jama'a baina khoslatain, bahwasanya dalam hadis ini mengumpulkan dua keutamaan atau keutamaan dua amalan, yaitu syukur dan sabar. Fal mu'min halan ni'mati syakur, maka seorang mukmin itu ketika mendapatkan nikmat dia bisa bersyukur. Wa halal musibati sabur, dan jika mendapatkan musibah dia bisa bersabar. Li'annahu muqinun bihusnil aqibati wa hamidiha indallahi subhanahu wa ta'ala. Dia bisa bersabar karena dia yakin dengan akibat yang baik dan akibat yang terpuji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bismillah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.